الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام النووي رحمه تعالى حديث أبي هريرة الطويل في ذكر الشفاعة العظمى لسيدي وآدم وإمام الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى إياه ويغبطه عليه الأولون والآخرون. وقد استمعنا إلى الحديث بتمامه في لقائنا السابق، ونأخذ هذا الحديث مجزأ مع بيان لشيء من معناه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. كان عليه الصلاة والسلام مدعوا إلى طعام، وكان معه بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقدمت له وكانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. والذراع هي من أطيب اللحم، لأنها تأتي في مقدمة البدن وتتميز عن غيرها من بقية اللحم في البدن، بأنها أميز اللحم وأطيبه وأحسنه، فكانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. فنهس منها نهسة، أي أخذ منها بأسنانه قطعة يأكلها صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. المراد بالناس آدم وذريته، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم بيّن من علامات هذه السيادة ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمقام الشفاعة يوم القيامة، فقال: هل تدرون مما ذاك؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مقام الشفاعة وإتيان الناس إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر، إلى أن يأتوا إلى نبينا عليه السلام فيشفع للأولين والآخرين، كما سيأتي بيان ذلك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومولاه، وبعد. Setelah Fadilatul Syekh mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan bahwa kita sudah menyampaikan pada kesempatan yang lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang sangat panjang, yang berbicara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi SAW inilah al-maqam al-mahmud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Kita sudah membaca hadis ini di pertemuan yang lalu dan sudah kita baca matannya. Dan setelah ini insyaAllah beliau akan menjelaskan sedikit demi sedikit, sebagian demi sebagian hadis ini, dan menjelaskan faedah-faedahnya. Kemudian Fadilatul Syekh menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu undangan. Ketika itu beliau disuguhi daging kambing bagian tulang hasta yang memang adalah kesenangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menggigitnya. Kemudian beliau bersabda, aku adalah penghulu umat manusia pada hari kiamat kelak. Dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang dalam sebuah undangan, kemudian disuguhkan dengan bagian tulang hasta daripada kambing yang merupakan bagian paling afdal, bagian terdepan dan yang memiliki keafdalan, dan bagian daging yang sangat baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memakannya. Setelah itu beliau bersabda, saya adalah penghulu Nabi dan para Rasul. Saya adalah penghulu umat manusia. Dan umat manusia di sini maksudnya adalah anak Adam dan anak-anaknya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai penghulu umat manusia. Beliau mengatakan, tahukah kalian apa penyebabnya? Ini, tahukah kalian apa penyebab mengapa saya dikatakan sebagai penghulu umat manusia? Maka beliau menjawab, Allah akan mengumpulkan umat manusia pertama hingga umat terakhir di sebuah dataran yang luas. Setelah itu beliau menceritakan kepada kita tentang berbondong-bondongnya manusia bertemu menemui para nabi dan para rasul dan meminta syafaat kepada mereka sampai akhirnya mereka terakhir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat dari beliau. Qala alaihi salatu wassalam, hal tadrun mimma dhak, ay qawluhu ana sayyidu an-nas yawm al-qiyamah, يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد أي أرض منبسطة مستوية ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. الناظر يبصر الجميع لأنهم في أرض مستوية، ويسمعهم الداعي لأن الصوت نافذ فيهم، وتدنو منهم الشمس أي تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، ولهذا يعرق الناس عرقا عظيما ويتفاوتون في العرق بحسب حالهم من حيث الإيمان وقوته وضعفه أو عدمه، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم أي من الجهد والشدة، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، أي اذهبوا إلى أبيكم آدم واطلبوا منه أن يشفع لكم عند الله. قال ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ذكروا هذه الفضائل العظيمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها آدم عليه السلام، ويدل على علو مكانته ورفيع شأنه عليه السلام، فذكروا له هذه الفضائل التي تدل على عظم مكانته وطلبوا منه الشفاعة. قالوا ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا أي من الجهد والشدة؟ قال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيعتذر آدم عليه السلام مع أنهم ذكروه بتلك الفضائل العظيمة التي خصه الله بها، لكنه يعتذر ويذكر خطيئته، مع أنه تاب من تلك الخطيئة وندم على ما فعل وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه ذكر ذلك واعتذر وقال نفسي نفسي، وأحالهم إلى نوح عليه السلام. Kemudian ma'asyiral ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa penyebabnya? Yani, tahukah kalian apa penyebab mengapa aku disebut sebagai penghulu umat manusia? Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Beliau bersabda, Allah akan mengumpulkan umat manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di sebuah daratan yang luas, sehingga seseorang dapat memandang dan mendengarkan sesuatu kepada mereka. Mereka dapat melihat apa yang terjadi pada saat itu karena waktu itu permukaan dataran tersebut begitu luas dan begitu jelas sehingga dapat dilihat dan dapat didengar. Kemudian matahari pun mendekati mereka sampai disebutkan bahwa mereka sangat berkeringat, dan keringat mereka sedikit atau banyaknya tergantung daripada keimanan dan amalan saleh yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ketika itu manusia sangat sedih dan sangat susah. Mereka sampai-sampai mereka tidak mampu menanggungnya dan tidak kuat memikulnya. Maka orang-orang berkata satu sama lainnya, saling berkata, "Tidakkah kalian menyadari betapa beratnya penderitaan kalian? Tidakkah kalian mencari orang yang dapat memberikan syafaat kepada kalian di hadapan Rabb kalian?" Kemudian sebagian di antara mereka berkata kepada yang lain, "Adam ayah kalian." Ini sebagian daripada manusia saat itu menyebutkan Nabi Adam dan menasihati agar mereka pergi ke Nabi Adam karena Nabi Adam adalah ayah daripada manusia. Mereka pun mendatangi Adam kemudian berkata, "Wahai Adam, engkaulah bapak umat manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia meniupkan pada dirimu dari rohnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan malaikat sehingga mereka bersujud kepadamu, dan dia telah menempatkanmu di surga." Orang-orang saat itu menemui Nabi Adam alaihissalam dan menyebutkan fadail Adam alaihissalam. Manusia bertemu dengan Nabi Adam dan menyebutkan di depan beliau keutamaan-keutamaan Nabi Adam alaihissalam, menyebutkan sifat-sifat beliau yang terpuji, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang menyebabkan Nabi Adam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu manusia berkata kepada Adam, "Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu, wahai Adam? Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?" Jadi manusia saat itu meminta kepada Adam alaihissalam untuk memberikan mereka syafaat. Namun Adam berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Tuhanku begitu murka. Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangku mendekati pohon, lalu aku mendurhakainya. Aku hanya mengurus diriku, aku hanya mengurus diriku, dan aku hanya mengurusi diriku." Beliau menyebutkan tiga kali kalimat tersebut. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang tersebut yang meminta syafaat kepada beliau, "Pergilah kalian kepada yang lain. Pergilah kalian kepada Nuh." Di sini Nabi Adam AS memerintahkan agar mereka meminta syafaat dari yang lain. Karena dalam hadis ini Nabi Adam AS menyebutkan dosa yang pernah beliau lakukan. Walaupun tentu saja dosa ini telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam telah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya. Namun dengan demikian tetap saja Nabi Adam memerintahkan manusia agar pindah, meminta syafaat kepada orang lain. Lalu beliau alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, meminta mereka agar pergi ke Nabi Nuh meminta kepada beliau syafaat. Qala fayatuna Nuhan fayaqulun ya Nuh anta awwalu rasul awwalu rusuli ila ahli al-ardh وقد سماك الله عبدا شكورا. أول رسول إلى أهل الأرض، هذه فضيلة عظيمة لنوح عليه السلام أنه أول رسول إلى أهل الأرض. والفضيلة الأخرى أن الله سماه عبدا شكورا، وذلك في سورة الإسراء، إنه كان عبدا شكورا. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا إلى ربك؟ فيطلبون منه أن يشفع فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وهذا فيه ذكر شدة غضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة في القرآن والسنة، نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت، فيغضب جل وعلا في ذلك اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. قال وإنه، قال نوح وإنه قد كانت لي دعوة، أي مستجابة، دعوت بها على قومي، وهي قوله عليه السلام إني مغلوب فانتصر، دعا ربه عليه السلام إني مغلوب فانتصر، طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينتصر له من قومه، فاستجاب الله دعاءه وأنزلت الماء ماء منهمر، وتفجرت الأرض عيونا وعلى الأرض الماء، فغرق كل من على الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فاعتذر بأنه كانت له دعوة مستجابة وأنه تعجلها عليه السلام في الحياة الدنيا، دعا بها على قومه فأهلكهم الله. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. Kemudian Fadilat Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan dan melanjutkan kembali sabda Nabi SAW. Kemudian setelah manusia saat itu pergi meninggalkan Adam dan pergi ke Nabi Nuh, mereka mendatangi Nabi Nuh AS dan berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah telah menyebutmu dengan seorang hamba yang pandai bersyukur. Dalam hadis ini kita dapat temukan bahwa di antara keutamaan Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah beliau adalah rasul yang pertama yang diutus kepada manusia. Dan ini merupakan sifat keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nuh. Beliau adalah awwalur rusul, beliau adalah rasul yang pertama kali. Kemudian keutamaan kedua yang disebutkan manusia saat itu kepada Nabi Nuh adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dengan abdan syakura, sebagai hamba yang pandai bersyukur sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Tapi beliau kemudian setelah itu ditanya oleh manusia, tidak tahukah engkau wahai Nuh betapa hebatnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Yani manusia saat itu meminta kepada Nabi Nuh syafaat sebagaimana yang mereka minta kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam menolaknya. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Nuh meminta syafaat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nuh berkata, sesungguhnya Rabbku begitu murka, dia tidak pernah semurka ini sebelumnya. Perkataan Nabi Nuh ini menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dan ini juga menunjukkan wajibnya kita mengimani sifat al-ghadab, sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan kita pahami sesuai dengan maknanya yang sejati. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang meminta syafaat saat itu, Nabi Nuh mengatakan seraya meminta maaf kepada mereka, sesungguhnya aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku. Yakni Nabi Nuh AS pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong beliau menghadapi kaumnya. Yaitu ketika Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah aku. Beliau berdoa dengan doa tersebut, beliau memiliki doa yang mustajab dan beliau sudah minta doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meminta agar Allah Subhanahu wa taala menolong beliau menghadapi kaumnya. Maka setelah doa itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh, menjadikan banjir besar saat itu. Tanah mengeluarkan air dari dalam tanah dan hujan yang tidak henti-hentinya sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh manusia pada saat itu kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliau setelah itu mengatakan kepada orang-orang yang meminta syafaat, aku hanya mengurusi diriku aku hanya mengurusi diriku dan aku hanya mengurusi diriku. Persis seperti perkataan yang dikatakan Nabi Adam AS. Lalu Nabi Nuh berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang meminta syafaat tadi, pergilah kalian kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim AS. Qala fayatuna Ibrahim alaihi salam fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Dhakaru Ibrahim alaihi salam bi hadha al-wasf al-'azim al-khulla wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadahu khalilan wa hadhihi daraja 'aliyah wa rafi'ah jiddan خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه إبراهيم فاتخذه خليلا. والله جل وعلا لم يتخذ من الناس خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، فهذا أمر خص به إبراهيم مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فذكروا له ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به وطلبوا أن يشفع عند الله. قال فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. يقصد بالثلاث الكذبات قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته سارة هذه أختي، وهي في حقيقة الأمر ليست كذبا وإنما هي معاريض، لكن في ذلك المقام ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة التي كانت منه، فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. Kemudian ma'asyir al-ikhwah, Fadilat al-Syeikh hafizahullah ta'ala wara'ah melanjutkan kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian manusia saat itu mendatangi Nabi Ibrahim. Setelah diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk pergi ke Nabi Ibrahim, mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim AS dan berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Di sini orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim menyebutkan salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu sifat al-khullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan oleh Allah al-khullah yang sama seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Dan ini keutamaan yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia setelah menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Ibrahim, manusia berkata kepada Nabi Ibrahim, tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Lalu mereka meminta kepada Ibrahim untuk memberikan kepada mereka syafaat. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah murka ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti hari ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah 3 kali berdusta. Nabi Ibrahim AS menyebutkan alasan mengapa beliau tidak bisa memberikan syafaat, yaitu beliau telah berdusta 3 kali. Maksud daripada Nabi Ibrahim AS melakukan 3 dusta, yakni yang pertama perkataan beliau, inni saqim, sesungguhnya saya sakit. Begitu juga perkataan beliau, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Perkataan beliau setelah menghancurkan berhala-berhala pada zaman beliau, lalu ditanya oleh orang-orang saat itu, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang melakukannya adalah patung yang paling besar. bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang paling besar. Adapun yang ketiga, dusta beliau yang ketiga, beliau mengatakan tentang istri keduanya kepada istri pertamanya, hadhihi ukhti, ini saudari perempuanku. Mengatakan bahwa istri beliau adalah saudari perempuannya. Sebenarnya ma'asyar al-ikhwah, sebenarnya tiga dusta ini sebenarnya bukan dusta, pada hakikatnya bukan dusta. Tapi ini adalah ma'arid, ini adalah satu upaya dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkelit dari makar. Maka beliau menyebutkan hal ini bukan dalam rangka untuk berdusta. Namun beliau menyebutkan ini sebagai dusta. Maka beliau meminta maaf dan mengatakan tidak sanggup memberikan kepada mereka syafaat. Lalu beliau berkata, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Tiga kali beliau katakan, sebagaimana yang telah dikatakan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, orang-orang yang meminta syafaat, pergilah kalian kepada yang lain, pergilah kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala alaihi assalatu wassalam, fayatuna Musa, fayaqulun ya Musa, anta Rasulullah. فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فذكروا موسى عليه السلام بما أكرمه الله به بأن سمع كلام الله من الله بلا واسطة، كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فذكروه بهذه الفضيلة وأنه كليم الله عليه صلاة الله وسلامه، وطلبوا منه أن يشفع عند الله عز وجل. فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. يقصد عليه السلام بالنفس التي قتلها أي الرجل القبطي، لأن موسى عليه السلام وكز القبطي بيده صلوات الله وسلامه عليه، وقد آتاه الله عز وجل قوة فقضى عليه، ولم يكن متعمدا ولا قاصدا قتل ذلك القبطي، وإنما أراد تخليص الرجل الذي من بني إسرائيل من ذلك القبطي وتخليصه من أذاه، فدفعه موسى بيده، فكانت تلك الدفعة قاتلة له، مات منها ولم يكن متعمدا، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك وأناب، وسأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك، وغفر الله له. لكنه ذكر هذا الأمر الذي وقع منه عليه السلام وطلب من الله أن يغفر له، وغفر الله له، لكنه ذكر ذلك فاعتذر عن الشفاعة به، وهو قتل خطأ وليس قتل عمد، فاعتذر وقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فأحالهم إلى عيسى، قال اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. مريان معاشر الإخوة، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورآه melanjutkan. Kemudian manusia saat itu mendatangi Nabi Musa. Setelah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk pergi ke Musa, akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam dan berkata kepada beliau, wahai Musa, engkaulah Rasulullah. Allah telah memberimu keutamaan di atas semua manusia dengan risalah dan firman-Nya. Yakni Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, yaitu beliau adalah kalimullah. Beliau adalah orang yang nabi yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Maka Nabi Musa alaihissalam diberi julukan dengan Kalimullah, orang-orang nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan suaranya. Lalu beliau diminta oleh manusia tersebut agar memberi syafaat setelah manusia tersebut menyebutkan sifat-sifat yang terpuji dan keutamaan yang dimiliki Nabi Musa. Maka mereka meminta syafaat, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbu. Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Maka Musa berkata kepada orang-orang tersebut, sesungguhnya Tuhanku begitu murka. Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya, kata Nabi Musa AS, sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku telah yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kata Nabi Musa, sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Yakni peristiwa beliau ketika beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Musa memukul seorang laki-laki dari suku Al-Kibti di Mesir waktu itu. Nabi Musa alaihi salam ingin menolong seseorang dari gangguan laki-laki Kibti ini, maka beliau memukulnya dengan satu pukulan yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa kekuatan yang begitu besar, sehingga dengan satu pukulan saja laki-laki Kibti ini mati, meninggal. Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud untuk itu, tidak sengaja untuk melakukan hal itu, hanya sekedar untuk menghindarkan orang lain dari gangguan laki-laki Kibti ini. Tapi ternyata setelah dipukul orang ini dengan satu pukulan, orang tersebut meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan yang luar biasa kepada Nabi Musa. Walaupun demikian, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuninya, Nabi Musa alaihissalam meminta taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuninya. Tapi ini beliau sebutkan dalam rangka untuk meminta maaf kepada mereka, meminta maaf kepada orang-orang yang meminta syafaat, agar mereka tidak meminta syafaat kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, seraya meminta maaf kepada mereka, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Yani beliau alaihi salatu wassalam disibukkan dengan urusan itu dan tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Maka beliau meminta kepada orang-orang tersebut untuk pergi dan mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Pergilah kepada Nabi Isa alaihi salam untuk meminta syafaat kepada beliau. Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa AS dan meminta kepada Nabi Isa AS asy-syafa'ah. Naam ya Syekh, tafadhal. Qala alaihi salatu wassalam, sayatuna Isa, sayaqulun ya Isa, anta Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Wa kallamta an-nasa fil mahd, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. فيذكرون هذه الأمور التي من شأن عيسى والدالة على مكانته، وأنه كلمة الله، والمراد بكلمة الله أي أنه كان بالكلمة، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. وروح من أي من الأرواح التي خلقها الله فأضافها إلى نفسه تشريفا لهذه الروح، روح عيسى عليه السلام. وكلمت الناس في المهد، لأنه نطق عليه السلام وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، فتكلم بهذه الكلمات العظيمة وهو في المهد عليه صلوات الله وسلامه، فذكروه بذلك وتلك الفضائل، فقال اشفع، قالوا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا عليه السلام، لكنه اعتذر وحالهم إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. معاشر الإخوة، kemudian فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan. Setelah manusia diperintahkan oleh Nabi Musa untuk pergi ke Nabi Isa, maka mereka pun mendatangi Nabi Isa dan berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang telah disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Engkau telah berbicara dengan orang-orang sewaktu masih dalam buaian, yakni ketika masih bayi. maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, tidakkah engkau melihat betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami. Di sini manusia menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Isa AS, menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mereka menyebutkan bahwa Nabi Isa AS adalah kalimatullah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Isa AS dengan mengatakan kun fayakun. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, Nabi Isa AS dengan mengatakan kun fayakun. Maka dengan demikian Nabi Isa AS disebut sebagai kalimatullah. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa di antara keutamaan yang dimiliki Nabi Isa adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya beliau dengan julukan Ruhun Min, Ruh min Allahi Azza wa Jal. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ruh, kemudian meniupkannya kepada Nabi Isa AS. Allah Subhanahu Wa Taala mengidhafahkan ruh kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan ruh kemudian meniupkannya kepada Nabi Isa AS, Allah Subhanahu Wa Taala menisbatkan ruh itu kepada Allah. Dan ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki Nabi Isa AS. Kemudian sifat yang ketiga, keutamaan yang ketiga yang dimiliki Nabi Isa adalah beliau berbicara ketika masih bayi. Beliau berbicara kepada orang saat itu pada saat beliau masih dibuyayan, saat masih bayi yang belum mampu untuk berbicara, tapi beliau berbicara dan mengatakan saya adalah hamba Allah, saya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalian. Maka setelah itu manusia setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut, setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki Nabi Isa AS, kemudian mereka minta syafaat kepada Nabi Isa. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau tahu betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabku begitu murka. Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya dan tidak akan semurka ini setelahnya. Dan Nabi Isa AS tidak menyebutkan satu dosa pun. Beliau, Nabi Isa AS tidak menyebutkan satu dosa pun. Beliau hanya berkata, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Meminta maaf kepada mereka bahwa Nabi Isa AS tidak sanggup memberikan syafaat dan beliau tidak menyebutkan dosa apapun, namun tetap meminta maaf kepada mereka dan memerintahkan mereka agar pergi meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. ذكروا للنبي وقد أتوه عليه الصلاة والسلام ليشفع أنه خاتم النبيين وأنه غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقالوا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أي أنه عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا لله تحت العرش المجيد ويثني على الله ويحمد الله بثناء وحمد يفتح الله عليه به في ذلك المقام لم يفتحه على أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه، بأسماء حسنى لله وصفات عظيمة لله عز وجل يفتح الله عليه بها في ذلك المقام. وهذا يدل أن أسماء الله ليست محصورة في الأسماء التي في الكتاب والسنة، بل هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ويفتح على نبينا صلى الله عليه وسلم بمحامد من أسمائه وصفاته وحسن الثناء عليه في ذلك المقام العظيم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، وهذا فيه دليل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولهذا يقال له ارفع رأسك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. وهذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لأمته، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذا فيه أن من لا حساب عليهم وهم السابقون بالخيرات، وكذلك المقتصدون، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجب وترك المحرم واعتنى بالرغائب والمستحبات، والمقتصد هو الذي اكتفى بفعل الواجبات وترك المحرمات، فكل منهما لا حساب عليه، وإنما الحساب على من ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات. قال ثم قال والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين أي جانب الباب الجنة، باب الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة من سعة الباب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أيها الإخوة الكرام بالدخول مع هذا الباب العظيم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. كبرين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، melanjutkan dalam salah satu riwayat disebutkan mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Isa alaihi salam memerintahkan mereka pergi kepada Nabi Muhammad, maka mereka pun datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Di sini ma'asyiral ikhwah disebutkan beberapa keutamaan-keutamaan yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup dari seluruh nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Maka setelah itu mereka minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu wahai Muhammad. Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pergi ke bawah arsy, ke bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di situ aku bersujud kepada Allah, bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah diajarkan kepada orang lain sebelumku. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha agung, yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hanya untuk beliau, tidak diberikan kepada yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bi asma'illahi wa sifatih, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha agung, maha sempurna dan maha indah, yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala laisat mahsurah. Tidaklah dibatasi dengan jumlah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibatasi dengan angka dan bilangan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Sangat banyak jumlahnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berhak untuk menyembunyikan sebagian daripada nama-nama sifat-sifat Allah dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu sebagaimana diajarkan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mendengarkan pujian dan sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Mohonlah syafaat, niscaya akan dikabulkan. Riwayat ini menunjukkan bahwa ma'asyiral ikhwah, riwayat ini menunjukkan bahwa asy-syafa'ah bi'idznillah azza wa jalla. Asy-syafa'atu la takunu illa bi'idznillah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa syafaat tidak mungkin dilakukan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali siapa saja yang Allah izinkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Tidaklah ada syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pun mengangkat kepalaku setelah Allah perintahkan kepadanya untuk mengangkat kepala beliau dan meminta niscaya akan diberi dan mohonlah syafaat niscaya akan dikabulkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengangkat kepalaku dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, umatku ya Rabbku, umatku ya Rabb. Nabi SAW menyebutkan umatnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab ke dalam surga melalui pintu bagian kanan daripada bagian pintu-pintu surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyuruh orang-orang yang tidak dihisab, tidak dihitung pada hari kiamat, yakni mereka adalah as-sabiquna fil khairat. Dan masuk ke dalamnya juga al-muqtasidun. As-sabiquna fil khairat adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan. Juga berusaha untuk mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan walaupun hukumnya hanya sunnah saja. As-sabiquna fil khairat adalah mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang lain walaupun tidak wajib. Mereka lengkapi kewajiban-kewajiban dengan hal-hal yang disunnahkan. Kemudian mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan juga meninggalkan hal-hal yang makruh. Adapun al-muqtasidun, mereka adalah orang-orang yang hanya mencukupkan diri mereka dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Mereka ini as-sabiquna fil khairat dan al-muqtasidun, mereka lah inilah orang-orang yang tidak dihisab pada hari kiamat. Mereka langsung masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka masuk melalui pintu bagian kanan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan yang lain yang tetap dihisab, mereka masuk menyertai umat manusia yang lainnya melalui pintu-pintu yang lain. Maka selanjutnya beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu dari pintu-pintu surga itu adalah sejauh antara kota Mekah dengan kota Hajar, atau antara kota Mekah dengan Busra. Nabi SAW menyebutkan betapa luasnya pintu-pintu surga dan betapa jauhnya jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain. Seperti jauhnya jarak antara kota Mekah dengan kota Hajar atau kota Busra. Subhanallah, ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara kedua pintu-pintu surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang Allah berikan syafaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Naam ya Syekh. Hadha al-bab misl ma sami'na fi al-hadith wasi' jiddan, lakin kathir min an-nas yahramun min ad-dukhul ma'a hadha al-bab al-'azim bisabab ad-dunub, ترك الواجبات وفعل المحرمات. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا على فعل الواجبات وترك المحرمات ليكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى، فيشرف في ذلك اليوم العظيم بالدخول من هذا الباب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرفنا الله وأكرمنا أجمعين بالدخول معه. Kemudian ma'asyar al-ikhwah, Fadlatul Syekh menyebutkan bahwa banyak sekali manusia-manusia yang tidak mendapatkan keutamaan masuk ke dalam pintu tadi. Pintu yang disebutkan dalam hadis tadi sebagai pintu bagian kanan daripada pintu-pintu surga, yang dari situ masuklah orang-orang yang tidak dihisab. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pintu ini. Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dari pintu ini. Ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan dan maksiat yang kita lakukan. Disebabkan karena kita meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan apa yang Allah haramkan. Maka kita berusaha dengan keras, kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk berusaha mendapatkan kemuliaan masuk dari pintu ini, yaitu dengan berusaha melaksanakan semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan berusaha selalu meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua al-hidayah. Nah. Wa hadha al-hadith al-'azim hadith Abi Hurairah ishtamala 'ala dhikri hadhihi ash-shafa'ah al-ula li nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya a'zam ash-shafa'at. Wa hiya al-maqam al-mahmud alladhi dhakarahu Allah 'azza wa jalla lahu wa wa'adahu iyyah. Fi qawlihi subhanahu 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم نسأل له هذا المقام بعد كل أذان حيث شرع لنا أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dalam hadis ini ma'asyar al-ikhwah rahimahna wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis ini disebutkan tentang syafa'atul ula, syafa'at yang paling pertama, syafa'at yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamus syafa'ah, syafa'at yang paling mulia. Dan ini adalah al-maqam al-mahmud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu wahai Muhammad maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Al-maqam al-mahmud dalam ayat ini adalah syafaat yang disebutkan dalam hadis tadi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad syafaat tersebut. Agar nanti dengan demikian nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat tersebut setiap kali kita mendengar azan. Setelah azan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam doa setiap kali kita mendengar azan, setelah azan kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, kita meminta dalam doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud, kedudukan yang tertinggi, yaitu syafaat yang disebutkan dalam hadis tadi, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua syafaat tersebut pada hari kiamat kelak. Wa asallallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azhim bi asma'il husna wa sifatihi al-'ulya an yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah min sadid al-aqwali wa salih al-a'mal. وأن يمن علينا أجمعين بحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وأن يرزقنا شفاعته في ذلك اليوم العظيم، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا بدخول الجنات والنجاة من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Fadilatul Syekh menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik Al-Arsyil Azim, pemilik singgasana Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Sempurna, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan hal-hal, semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukan amal-amal saleh, dan memberikan kepada kita semua kemampuan agar bisa ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, dan berusaha untuk tetap di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan karunia, diberikan syafaat oleh Allah pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan karunia, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diperbaiki seluruh urusan kita semua, dan kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Qaribun Mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa-doa. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, dan sampai ketemu lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang.